السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pada bab yang kedua, maka pada uraian yang terakhir dari bab yang pertama, ketika pengarang menyebutkan kaidah yang teramat besar bahwa Islam menjaga maslahat, menghindari mafsadah, dan menimbang perkara di atas maksud-maksud pensyariatan, sedikit kami akan bacakan uraian pengarang di sini. Ingat, setiap uraian dari 9 kaidah ini mempunyai pembahasan yang cukup mendalam. Enak untuk dibaca dan akan memahamkan kepada kita perkara yang sangat besar dalam Islam, yang akan terang pandangan kita, jelas pikiran kita, tepat langkah kita dalam menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Pada kaidah yang ke-9 ini, setelah beliau menyebutkan pendalilan kaidah ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat yang menjelaskan tentang sempurnanya Islam ini di atas segala kesempurnaan, cukupnya Islam ini sebagai nikmat di atas segala nikmat, dan di sanalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah islahiha, perbaikannya. Lihat uraian pemahaman kaidah ini. Setelah menyebutkan ayat, beliau mendatangkan ucapan-ucapan para ulama yang sangat mendalam dalam memahami maqasidus syariah ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, syariat itu datang untuk menghasilkan atau menyempurnakan maslahah-maslahah. Dan yang kedua, menghilangkan atau mengurangi mafsadah dan mafsadah. Ini asal syariat. Apapun hukum dalam Islam pasti di atas ini. Kalau bukan mewujudkan murni maslahah, maka pasti mendatangkan maslahah yang lebih besar. Atau menghilangkan murni mafsadah, atau mengurangi mafsadah itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan, dan para rasul diutus untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan-kemaslahatan. Satu, serta menghilangkan dan mengurangi mafsadah dan mafsadah. Ini sama di atas. Lihat lebih dalam, juga mereka diutus untuk mendahulukan yang terbaik di antara dua hal yang baik. Ini maslahah, ini maslahah. Rasul diutus untuk mendahulukan maslahah yang lebih baik. Dan kita tidak bisa memilih itu kecuali harus tahu ini maslahah, ini maslahah, dan tahu di antara dua maslahah ini yang paling hebat maslahahnya. Kemudian minta kekuatan kepada Allah supaya bisa mendahulukannya. Rasul juga diutus untuk menolak yang terjelek di antara dua hal yang jelek. Mengambil yang paling sedikit kejelekannya dari dua yang jelek itu. Jadi Rasul tidak hanya diutus untuk memahamkan ini kejelekan, tinggalkan. Tetapi memahamkan juga ketika kita diperhadapkan terhadap dua kejelekan, untuk mengambil kejelekan yang lebih sedikit. Kemudian beliau sebutkan perkataan Ibn Qayyim, perkataan Asy-Syatibi. Setelah itu, jadi setelah mengukuhkan kaidahnya, pengarang kemudian mencontohkan penggunaan kaidah ini untuk melihat kejadian sehubungan dengan jihad, pengeboman, teror dan semacam itu. Nah, begini penggunaan setiap kaidah ini. Hanya kita tidak baca semuanya. Kita tidak bisa baca semuanya. Waktu membatasi kita. Saya hanya baca yang ke-9 ini. Jadi begini metodenya pengarang. Bab pertama ini hebat, indah, mendalam, mendasar. Sulit mengumpulkan kaidah demi kaidah, kemudian langsung menerapkannya dengan contoh, dengan kejadian yang ada. Itu sulit itu. Saya sendiri tidak mampu melakukan hal itu. Hanya kita tahu sebab sudah terkumpul ini. Kalau sudah terkumpul kemudian dikritiki, ya bisa. Tapi kalau disuruh mengumpul yang seperti ini, waduh. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berat. Lihat contoh penggunaannya. Boleh sebutkan perkataan Al-Is Ibn Abdissalam. Al-Is Ibn Abdissalam berkata, lari dari pertempuran adalah mafsadah yang sangat besar. Namun hal tersebut wajib jika mengetahui bahwa dia akan terbunuh tanpa mewujudkan nikayah terhadap musuh. Nikayah terhadap musuh, musuh kalah, musuh hancur, musuh mendapatkan pukulan, hantaman. Karena mempertaruhkan nyawa hanya diperolehkan terhadap hal-hal yang mengandung maslahah. Maslahah kemuliaan agama dengan mewujudkan nikaya terhadap kaum musyrikin. Apabila nikaya tersebut tidak tercapai, dia diwajibkan untuk meninggalkan perang. Karena bila tetap bertahan, dia akan melayangkan nyawanya dengan sia-sia, beriring kepuasan hati kaum kuffar dan merendahkan dan perendahan mereka terhadap kaum muslimin. Dengan demikian sikap tetap bertahan dalam hal ini hanya sekadar mafsada semata, tiada sesuatu maslahah pun di dalam lembarannya. Lari dari peperangan haram. Ini sudah berperang ini ya. Ini perang yang benar. Perang yang benar, lari darinya haram. Itu hukum asalnya. Tapi yang kita baca tadi, ada hukum wajib lari. Wajib meninggalkan perang. Kenapa? Tidak mendatangkan maslahah, mendatangkan mafsadah. Lihat penerapannya. Dari situ coba bisa dipahami. Ini lari dari peperangan yang hukum asalnya haram untuk lari. Ternyata bisa lari. Sebab apa? Bertentangan Sebab kapan bertahan? Bertentangan dengan apa? Kaidah agama. Sementara yang orang-orang lakukan sudah bukan peperangan yang benar, melahirkan apa lagi? Mafsadah yang lebih besar. Dia bom dirinya. Berapa mati orang Yahudi? Anggaplah mati 10. Setelah itu orang Yahudi membom kaum muslimin, berapa yang mati? Ratusan ribuan. Apa yang didapatkan? Kehancuran Islam. Ini lebih haram lagi untuk dilakukan. Kita bisa melihat. Setelah itu dia perdalam lagi. Pengarang langsung memperdalam lagi contohnya. Apakah kaum muslimin mampu menegakkan jihad pada masa ini? Kalau kita melihat masa maqasidus syariah ini. Perhatikan, kata pengarang, perhatikan fikih dua ulama masa ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, oleh karena itu, kalau ada yang bertanya kepada kami, mengapa kita tidak memerangi Amerika, Rusia, Prancis, dan Inggris? Jawabannya adalah, karena kita tidak mempunyai kemampuan. Persenjataan yang telah ketinggalan zaman. Menurut itu mereka, persenjataan yang telah ketinggalan zaman. Menurut mereka, itulah yang berada di tangan-tangan kita. Perumpamaan persenjataan tersebut, di hadapan persenjataan mereka bagaikan pisau-pisau menyala di hadapan rudal-rudal. Sama sekali tidak memberi manfaat. Maka bagaimana mungkin kita memerangi mereka? Oleh karena itu saya menegaskan bahwa adalah termasuk kedunguan orang yang berkata wajib atas kita untuk memerangi Amerika, Prancis, Inggris, dan Rusia. Bagaimana mungkin kita menegakkan perang? Hal ini ditolak oleh hikmah Allah dan ditolak pula oleh syariatnya. Akan tetapi menjadikan kewajiban, akan tetapi yang menjadi kewajiban atas kita adalah melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan dengan kewajiban tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi syekh mengharamkan, tidak boleh melakukan yang seperti itu. Tetapi yang kamu harus lakukan adalah lakukan ayat yang berhubungan dengan jihad. Persiapkan dirimu untuk menghadapi mereka. Kamu sudah punya persiapan ilmu, sudah punya persiapan kecanggihan, apa kepintaran, sudah punya persiapan keahlian, sudah punya persiapan kekuatan. Inilah hikmah. Demikian para ulama yang betul-betul memahami maksud dari syariat menuntun umat. Melarang ini karena menyalahi syariat. Tapi bersamaan dengan melarang, mereka menuntunkan mana yang harus, yang sesuai dengan kondisi kita. Syekh Al-Albani, beliau lanjutkan. Berkata, oleh karena itu, saya tidak hanya berkata, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya tidak menganggap keberadaan jihad pada saat sekarang ini. Jadi beliau tidak hanya menganggap tidak ada. Tetapi kata beliau, saya bahkan mentahdir jihad karena sarana-sarana jiwa dan materi tidaklah membantu kaum muslimin untuk menegakkan suatu jihad pun dimanapun tempatnya. Palestina sudah berapa lama? Yang dilakukan kaum muslimin di sana untuk memancing turus Yahudi. Satu kali menang, berapa kekalahan? Berapa ribuan? Berapa nyawa sudah? Yang sampai kepada kita adalah orang-orang yang datang simpatisan dari Palestina yang mengatakan kasihan kaum muslimin, kasihan kaum muslimin, kasihan kaum muslimin, bantu dan bantu. Kita tertarik sebab itu fitrah kaum muslimin. Tidak mungkin kita mau membiarkan saudara kita dibunuh. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa yang menyebabkan terbunuhnya ribuan kaum muslimin justru para mujahid yang ada di sana? Mereka yang memancing supaya Yahudi membom lagi. Mereka yang berbuat supaya kaum muslimin dibinasakan lagi. Karena salah dalam fikih, dalam memahami jihad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara uraian dari kaidah ini. Kita baca tadi kaidah yang ke-9. Yang pertama, kedua sampai ke-8 baca sendiri dalam bukunya. Iya. Dan bagaimana penulis menempatkan setiap kaidah pada tempatnya untuk melihat kejadian yang kita alami saat-saat ini sehubungan dengan jihad, teror dan berbagai peristiwa berhubungan dengan itu. Sekarang lihat bab yang kedua. Pijakan berharga saat badai fitnah melanda. Kalau ada yang tanya, apa perbedaan yang ini dengan yang ini? Yang pertama dengan yang ini. Saya sendiri sebelumnya, ini sama saja ini. Nanti lama dibaca kayaknya ada perbedaannya. Tapi begitu dibaca kayaknya tidak ada. Dibaca lagi kayaknya ada perbedaannya. Kalau kaidah yang pertama, bab yang pertama berisi kaidah yang sifatnya umum. Kaidah umum ini bisa dijadikan ilmu untuk melihat peristiwa khusus ini. Kalau bab yang kedua, khusus pijakan, pedoman, kaidah juga untuk menghadapi peristiwa saat terjadinya peristiwa. Saat terjadinya fitnah itu, saat terjadinya goncangan itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini bab yang kedua ini. Apa yang harus kita lakukan ketika saat terjadi? Saat ada orang yang mengajak, ayo, tidak apa-apa itu loh, dapat kau bidadari. Kalau kamu pakai ni jaket yang penuh bom, kemudian kamu ledakkan dirimu di sana, kamu akan jadi pengantin baru dan enak sekali tu mati seperti ini. Kamu dipancing berjihad apa semuanya. Ayo, apa yang akan kamu lakukan? Atau terjadi pengumuman yang dilakukan oleh orang-orang teroris, orang-orang khawarij, terjadi pengumuman, mati orang kafir, mati juga kaum muslimin, rusak perekonomian orang kafir, rusak juga perekonomian kaum muslimin. Kita menyaksikannya, kita melihat apa sikap kita saat terjadi. Ini yang langsung dibahas dalam bab yang kedua ini. Walaupun sikap dan pegangan itu sudah ada dalam bab yang pertama, tetapi bab yang pertama ini penempatannya lebih umum lagi kaidahnya. Baik, bab yang kedua, pijakan berharga pada saat badai fitnah melanda. Satu, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini luar biasa, pokok dari semua pokok. Hanya sekali lagi, waktu membatasi. Kalau kita baca uraian pengarang dalam melihat, betul-betul tidak ada jalan kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika ada fitnah. Uraian pengarang bagus, menarik, tapi waktu membatasi kita. Yang kedua, mengikuti jalannya salafus soleh. Pengarang urutkan, berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah harus diikuti dengan pijakan kedua, mengikuti jalannya salafus soleh, jalannya para sahabat, murid-muridnya sahabat. Sebab mereka yang langsung diajar oleh Nabi, mereka yang paling mengerti agama, dan mereka lah yang diperintahkan oleh Allah dan dijadikan sebagai ukuran dalam mengikuti agama. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar langsung disebut. Muhajirin dan ansar langsung disebut. Walladzina taba'uhum bi ihsan, kata Allah. Dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mengikuti mereka muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika terjadi kerumitan, berpecah. Ada ustaz bilang tenaga ngapa anu baji jenjo. Ada ustaz yang bilang, kiai mengatakan ndak apa-apa itu, bagus itu bom bunuh diri. Ada yang bilang tidak, haram, arif. Terjadi perselisihan. Saat terjadi perselisihan ini, kembali kepada Quran dan Sunnah wajib didasari oleh pahamnya salafus soleh. Kalau tidak, maka orang akan tersesat dalam menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Nabi ketika menyebutkan hadis perpecahan, apa petunjuknya Nabi? Fa'alaikum bisunnati, kata Nabi, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Apa yang saya bawa? Al-Quran dan Sunnah. Sampai di situ? Tidak. Nabi lanjutkan, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan sunnahnya, petunjuknya para penerusku, para khalifah setelahku, khususnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Ikuti sunnahnya mereka. Gigit dengan gigi geraham kalian. Dua. Saat terjadi perpecahan, Nabi sebut dua ini. Sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Sebab setiap orang akan berkata, Allah berfirman seperti ini, Nabi bersabda seperti ini. Jadi benarkan pendapat saya? Padahal firman Allah dan ayatnya, hadith Nabi, sabda Nabi, dia arahkan pahamnya sesuai dengan maunya. Tidak cocok. Yang ketiga, berkomitmen kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Yang ketiga ini, semua kelompok yang melakukan pengoboman, melakukan gerakan, membuat kekacauan, ini semuanya melanggar kaidah yang ketiga ini. Yang disebutkan oleh Nabi dalam hadits Al-Irbad, fa'alaikum apa? Nabi mewasiatkan kepada para sahabat, ittaqullah wasma wa'ati' wa in ta'ammar 'alaikum 'abdul habasyi. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengar dan taatilah walaupun yang memerintah kalian adalah budak dari Habsyah. Ini untuk mendengar dan taat terhadap penguasa yang menguasai kita, untuk tetap satu di atas kekuasaan, tidak keluar dari kekuasaan. Ini termasuk perkara yang teramat berat, sebab kadang ada orang sudah kuat tidak mau melakukan syirik, sudah kuat tidak mau melakukan bid'ah, tapi ketika diajak kokoh di atas kekuasaan penguasa, di sini dia tidak bisa bertahan. Padahal tiga ini jamaah tidak bisa terlepas. Ayat-ayat, hadith-hadith menyatukan tiga ini. Ikhlas, selamat dari syirik, kokoh di atas sunnah, selamat dari bid'ah, serta satu di atas kekuasaan penguasa dan menasihati mereka, tidak melakukan pemberontakan. Ini disebutkan dalam banyak hadith dan juga dalam beberapa ayat. Kita tinggal jamaah ingin memperdalam kaidah ini, pijakan ini, bisa dilihat. Jadi yang ketiga ini kita bisa langsung lihat, kalau orang paham harus komitmen terhadap jamaah dan imam kaum muslimin, kita langsung bisa melihat ISIS dan ini semuanya adalah orang-orang yang keluar dari pokok agama yang sangat mendasar ini. Siapa mereka, apa? Membuat negara dalam negara. Tidak ada pun satu kelompok yang seperti ini kecuali pasti apa? Membuat negara dalam negara. Sudah ada negara, dia buat negara, dia buat presidennya juga, dia buat jenderalnya juga, dia buat ini. Mana wilayahnya? Wilayahnya diaku-akui. Kamu berkuasa di daerah ini. Kamu berkuasa, dia bagi-bagi saja. Kacang goreng mau dibagi. Yang keempat, merujuk kepada para ulama. Perkara yang teramat penting. Saat kita kalut, saat terjadi goncangan, harus kembali kepada orang-orang yang berilmu. Di sini pengarang betul-betul menunjukkan ilmu yang sangat hebat di dalamnya. Saya ungkap sedikit di sini. Agak menarik ini. Menarik semua. Hanya kita pilih yang apa ya? Di sini beliau menyebutkan beberapa ayat. Tentang kisahnya Qarun. Ingat kisahnya Qarun dalam surah Fussilat, apa, Qasas 79 sampai 82. Dia keluar, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Keluar. Dengan kebanggaannya, kekayaannya, Terus orang-orang yang masyarakat awam, yang dunia saja, apa yang dia bilang? Ya laitalana mitlama utiya Qarun, innahu ladu hadzin azim. Duhai seandainya kita diberi sebagaimana yang diberi kepada Qarun. Sungguh Qarun itu betul-betul diberi pemberian yang sangat besar. Ini cara bersikapnya orang-orang yang tidak paham. Ayat selanjutnya, waqala alladziina utul ilma, berkatalah orang yang diberi ilmu. Lihat orang yang diberi ilmu, melihat apa yang mereka saksikan. Qarun dengan iringan-iringan kemewahannya, hartanya, keluar biasaannya, hasil usahanya, hasil perdagangannya, orang awam yang kurang ilmunya itu tadi, oh betul-betul orang besar ini. Kalau istilahnya kita, tahu anjari mo, anjari tahu mi. Saya kalau belum selesai S1-nya belum jadi orang. Kalau belum bisa mendatangkan ini belum jadi orang. Kalau belum bisa dapat pekerjaan belum jadi orang. Tapi orang yang berilmu justru mengatakan apa? Wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khair liman amana wa amila salihah. Celaka kalian. Kalau begitu cara bersikap kalian, pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh. Wala yulqaha illa sabirun. Tidak ada yang bisa memahami ini kecuali hanyalah orang-orang yang bersabar. Orang yang berilmu justru melihat kondisi Qarun adalah kondisi apa? Kondisi orang celaka. Tapi orang yang kurang berilmu melihatnya, innahu ladzu hadzin adzim. Sungguh dia adalah orang besar, orang yang mendapatkan keuntungan besar, orang yang sangat mulia. Tapi orang berilmu justru melihat, jangankan Qarunnya, orang yang memuji Qarun pun dianggap sebagai orang yang keliru oleh orang yang berilmu. Ayat selanjutnya apa yang terjadi? Pembuktiannya, Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi. Diperlihatkan kepada masyarakat. Masyarakat yang kemarin-kemarinnya sangat membanggakan Qarun, bahkan ingin dapat seperti Qarun, ingin mulia hidup seperti Qarun, langsung berubah berkata, "Wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Laula an manna Allahu 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun." Mereka pun baru betul-betul Allah menghamparkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dan menafikannya. Seandainya Allah tidak memberi anugerah kepada kita, kita juga pasti sudah dibinasakan. Betul-betul tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir itu. Baru mereka sadar. Ini yang para ulama sebutkan sebagaimana perkataan Imam Al-Basri, sungguh bila fitnah itu datang, awal datangnya fitnah sudah bisa diketahui oleh setiap ulama, tetapi bila fitnah telah terjadi, barulah orang-orang bodoh mengetahui. Oh iya. Tetapi yang mengerikan adalah fitnahnya sudah terjadi, musibahnya di mana-mana, masih ada orang yang lebih bodoh dari orang bodoh, tetap tidak mau sadar. Ini yang mengerikan. Yang disebutkan oleh Imam Al-Basri, kalau fitnah baru muncul, ulama langsung bisa melihat ekornya, kemana akhirnya. Tapi kalau orang bodoh, nanti sudah terjadi akhirnya, oh, baru dia bisa tahu. Yang terjadi zaman kita, orang bodohnya orang bodoh. Sudah terjadi kengerian demi kengerian, tetap belum mau sadar, belum mau tahu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah betul-betul menghancurkan, membinasakan. Jadi kembali kepada para ulama, khusus berhubungan dengan jihad, para ulama mengatakan yang ditanya bukan semua ulama, tapi ulama yang paling dalam ilmunya, yang betul-betul luas telaahnya, ulama khusus. Sebab perkara ini berhubungan dengan darah, berhubungan dengan kehormatan, berhubungan dengan ketentraman, berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan banyaknya hak-hak, berhubungan dengan perekonomian, berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan dunia alam barzah dan akhirat, sehingga perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Tidak semua ulama bahkan yang bisa dijadikan rujukan. Karena itu terlihat orang-orang yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai ulama rujukan. Tidak ada sama sekali. Yang ada di Indonesia, tidak ada ulama rujukannya. Yang betul-betul ulama bisa dijadikan rujukan. Yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Syria, yang terjadi di manapun, di Mesir. Yang ada sekedar pemikir, orang yang bersemangat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, berkah itu bersama dengan orang-orang besarnya kalian, para ulama kalian. Kalau kita tidak memperhatikan kaidah ini untuk kembali kepada para ulama, maka di sanalah kehancuran betul-betul nampak. Nabi ingatkan kehancuran ini. Sayati alannas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ghaibida qila wa mar ghaibida qala ar-rajulu at-tafi yatakallamu fi amri al-ammah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan lainnya, disahihkan oleh ulama-ulama al-hadis. Dan tanya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, akan datang kepada manusia sanawat, tahun-tahun, ini bentuk jamak ini. Jadi akan datang menjumpai kita tahun demi tahun, akan banyak tahun yang datang menjumpai kita. Nabi sifati tahun-tahun itu dengan apa? Khadda'at, tahun-tahun penipu. Masuk tahun itu banyaknya orang-orang tertipu. Bagaimana bentuk tipuannya? Pendusta yang dianggap jujur di dalam tahun-tahun itu. Orang yang jujur yang dianggap pendusta. Pengkhianat yang dianggap sebagai orang kepercayaan. Sementara orang yang sangat terpercaya dijadikan sebagai pengkhianat. Ditambah lagi, ini dia. Di sini puncaknya tahun-tahun pendusta ini. Apa itu? Yang menjadi pembicara, yang banyak berkomentar di tahun-tahun itu, ar-ruwaibidah. Nabi ditanya, apa ar-ruwaibidah itu? Kata Nabi, ar-ruwaibidah, lelaki bodoh tetapi berbicara tentang urusan umum kaum muslimin. Masalah dirinya saya ini tidak tahu. Keluarganya, kerabatnya, apa? Tapi dia mau bicarai semuanya. Dia mau urus semuanya. Ini yang terjadi, jemaah. Coba lihat. Sudah saja. Yang terjadi di Indonesia bagaimana? Siapa yang menjadi juru bicara? Tidak usahlah masalah pengumuman saja dulu. Peristiwa apapun yang terjadi di Indonesia, ketika sudah diungkap di TV, ayo, siapa yang akan berbicara? Siapa yang akan berkomentar? Semua orang berkomentar, semua orang berbicara, semua orang menyatakan sikapnya. Mulai dari tukang becak, sampai tukang yang paling atas. Semuanya orang berkomentar. Padahal dalam Islam jamaah, perkara yang berhubungan dengan takut dan keamanan, tidak ada yang berbicara kecuali orang-orang tertentu. Jadi pendalilannya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 83. Dan surah ini mempunyai sebab turun yang sangat mendasar, yang akan memperjelas hebatnya, luar biasanya kaidah ini. Hanya di sini pengarang tidak menyebutkan, pengarang hanya menyebutkan surah ini dan tidak menyebutkan sebab turunnya. Seandainya disebutkan sebab turunnya, maka akan semakin nikmat rasa pendalilan terhadap kaidah ini. Setelah ayat-ayat dan hadis, beliau datangkan perkataan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "La yazalun nasus salihin." Terus menerus manusia akan teranggap sebagai orang-orang soleh, orang-orang yang berpegang teguh, selama ilmu yang mereka miliki datang dari sahabat-sahabat Muhammad, dari orang-orang besarnya mereka. Maka ketika ilmu itu datang dari orang-orang kecilnya mereka, pasti mereka akan binasa. Abdullah bin Mas'ud, ulama'nya sahabat, bukan sembarang sahabat. Beliau mengalami banyak peristiwa bersama Nabi. Beliaulah yang memprediksi orang Khawarij. Ini Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu mendatangi masjidnya Nabi dan melihat orang sementara berhalaqah. Berhalaqah, ada majlis-majlis kecil. Setiap majelis dipimpin satu orang, lengkap dengan batu-batu yang ada di situ, dipimpin untuk berzikir. Yang satu mengatakan, pemimpinnya mengatakan, halilu mi'ah, bilang la ilaha illallah 100 kali. Sudah, sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk berzikir. Tapi berkelompok-berkelompok dan dipimpin. Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, ketika melihat ini, ketika melihat ini, apa yang terjadi? Dia ingkari. Sebab tidak pernah beliau lihat, beliau alami di zamannya Nabi cara berzikir seperti ini. Tetapi ketika dia dengar apa yang dibaca, apalagi kalau dibaca bersama ya, oh ada efeknya tersendiri. Ketika sama-sama orang bilang, la ilaha illallah, sama-sama bilang subhanallah, subhanallah, itu kalau semuanya langsung serentak, itu ada ada apa? Luar biasa ini kalimat. Apalagi Abu Musa al-Ash'ari sangat-sangat memahami dahsyatnya kalimat-kalimat ini. Jadi beliau berada di antara dua hal, mengingkari dan merasakan hebatnya pengaruh kalimat ini. Diingkari sebab tidak pernah disaksikan di zamannya Nabi. Dia rasakan dahsyatnya sebab kalimatnya memang kalimat dahsyat. Apa yang beliau lakukan? Seandainya semua orang melakukan ini saat terjadi kebimbangan seperti ini, maka umat pasti selamat. Kita selamat, keluarga kita selamat, dan semuanya akan selamat. Beliau mendatangi Abdullah ibn Mas'ud, ulama'nya sahabat yang hidup saat itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Sementara ditunggu juga oleh murid-muridnya. Biasa ulama di zamannya sahabat ditunggu. Sampai kadang ada orang tertidur di depan pintu mereka. Karena besarnya ilmu itu di zaman itu. Akhirnya keluar Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa Asy'ari menceritakan. Abdullah bin Mas'ud baru sekedar diberitakan, beliau sudah langsung tahu hukumnya akan salahnya orang itu. Sesampainya di masjid, Abdullah bin Mas'ud langsung memarahi mereka. Wajarlah Abdullah bin Mas'ud langsung memarahi mereka. Sebab itu zamannya sahabat, dan sahabat betul-betul memegang kedudukan di pemerintahan. Para sahabat ulama dan sekaligus umara di zaman itu, mereka bisa langsung bertindak, memarahi, memberi hukum, menegaskan agar supaya orang ini kembali. Tapi apa yang terjadi jamaah? Setelah orang ini dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud, di antara ucapan beliau, perabot-perabot Nabi kalian belum usang, belum pecah, baju-bajunya belum usang, belum robek. Tapi kalian, kenapa betapa cepat binasa kalian? Apa jawaban orang-orang ini? Ya Aba Abdurrahman, la nuridu illal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan. Ini niat semua pelaku pengeboman ini. Semuanya mau baik, mau dapat surga, mau apa? Semua pelaku bid'ah, semua pelaku pelanggaran, semuanya ini bagusnya. Dan ini membuktikan. Apa? Lihat lanjutannya. Apa kata Abdullah Mas'ud? Wa kam min yuridu lil khair lam yudrikhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak pernah dapatkan kebaikan itu. Sebab jamaah, tidak cukup sekedar niat. Niat harus beriringan dengan tepatnya pelaksanaan. Tepat di atas petunjuk ini yang berat. Akhirnya apa? Orang ini tidak mau mendapat apa, mendengar nasihat. Kata Abdullah bin Mas'ud. Lihat firasatnya Abdullah bin Mas'ud. Kekuatan ilmunya dalam melihat keadaan. Sepertinya kalian yang akan dimaksudkan oleh Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ciri-cirinya orang khawarij. Yang akan menjadi anjing-anjingnya api neraka. Nanti akan ada bab ketiga ini. Khusus tentang khawarij. Murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, tabi'in yang ada di situ, langsung berkomentar. Hampir semua orang yang ada dalam halaqah itu, majlis zikir itu, adalah orang-orang yang memberontak di zamannya Ali bin Abi Thalib, memerangi sahabat dan penguasa. Lihat, ketika orang kembali kepada para ulama dan bagaimana dalamnya ulama dalam melihat, tapi harus betul-betul ulama yang mendalam ilmunya. Kalau orang tidak kembali kepada ulama, maka sulit jamaah. Kita akan terjatuh dalam semua peristiwa yang kita alami, apalagi peristiwa yang berhubungan dengan darah kaum muslimin ini. Pijakan yang keberapa? Kelima. Sibuk menuntut ilmu dan beribadah. Ini jalan keluar dari fitnah. Kalau ada goncangan, ada ini, ada syubhat, ada ini, kita melihat kejadian. Bagaimana ini? Siapa yang benar ini? Maka apa? Sibukkan diri dengan beribadah. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Kita akan tahu jalan keluar. Pengarang menyebutkan contoh-contoh. Beberapa orang di zamannya sahabat selamat dari pikiran-pikiran khawarij. Karena apa? Mereka sempat mendapatkan ilmunya sahabat. Hanya kita tidak bisa baca seluruhnya. Pendengar, baca sendiri langsung di kitabnya. Di situ akan terlihat uraian ini sangat menarik betul. Ketika orang kembali kepada ilmu, sibuk beribadah, maka betul-betul jalan keluar yang sangat nikmat. Dan bukankah hidup seorang muslim memang harus berilmu dan menuntut ilmu? Tapi saat terjadi fitnah, menuntut ilmu harus lebih maksimal, amalan harus lebih hebat. Karena itu jalan atau pijakan menghadapi fitnah yang ini betul-betul akan terasa nikmat. Kemudian yang selanjutnya, menghindari dan menjauhi segala fitnah. Ini jalan praktis jitu. Mau selamat dari fitnah? Jangan dekati, jauhi, kita akan selamat. Pengarang menyebutkan pendalilan yang sangat memahamkan kita, yang cukup seandainya orang punya ini, dia tidak akan mudah terjatuh ke dalam kelompok-kelompok sesat. Kemudian lemah lembut dan tidak tergesa-gesa. Al-ujlatu minasyaitan, at-ta'anni minarrahman, wal-ujlatu minasyaitan, kata Nabi. Berlahan-lahan, lembut itu datang dari Ar-Rahman, sementara tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Jadi kalau kita lihat bab yang kedua ini, dia punya penekanan mirip dengan bab yang pertama, tetapi ditempatkan pada tempat yang berbeda. Saya sendiri berpendapat setiap bab ini bisa dijadikan kitab tersendiri untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang ada. Hanya pengarang kumpul seluruhnya. Dan itu wajar ya, sebab pengarang melihat banyak sekali kitab yang telah ditulis oleh para ulama besar dan murid-murid mereka dulu dan sekarang sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang semisal ini. Karena itu pengarang sudah bisa melihat hasil kerja para ulama sehingga uraiannya meluas dan menjauh. Kita lihat bab yang ketiga, beberapa hadis tentang fitnah khawarij. Saya tidak sempat membacakan semua hadisnya. Beliau menyebutkan 11 hadis. Hanya yang baru juga saya pahami setelah baca ini, ternyata hadis tentang khawarij hukumnya mutawatir. Sama dengan jalur periwayatannya Al-Quran. Lebih dari 10 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khawarij. Artinya apa jemaah? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam betul-betul membesarkan perkara khawarij ini supaya tidak ada satu pun umat yang tidak paham tentang khawarij, sebab dia akan menjadi fitnah besar, merusak yang salah, merusak Islam, kaum muslimin, dan kesatuan kaum muslimin. Karena itu Nabi menyampaikan tentang khawarij di banyak tempat sehingga disampaikan oleh banyak sahabat. Kalau begitu kita sebagai umatnya sangat tidak pantas kalau tidak memahami dan mengetahui apa siapa itu khawarij, yang ternyata sampai saat ini cara berpikir metode khawarij terus berlanjut. Nabi telah bersabda, la ya'ti zaman illa zamanul ladzi qablahu syarrun min, tidak datang sebuah zaman kecuali zaman sebelumnya, kecuali zaman setelahnya, jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya akan lebih jelek lagi. Kalau di zamannya Nabi sudah muncul Dzulkhaisarah. Di zamannya Nabi sudah muncul Dzulkhaisarah. Yang Nabi peringatkan, dari orang ini akan muncul turunan-turunan khawarij. Di zamannya Umar, Umar terbunuh oleh orang khawarij. Dan Nabi sudah ingatkan umatnya bahwa Umar adalah pintu munculnya fitnah-fitnah seperti ISIS dan semisalnya. Pintunya adalah Umar. Makanya Umar tanya sahabat yang ahli hadis dalam fitnah, Hudzaifah bin Yaman. Dia tanya, apakah pintu itu dibuka dengan tenang atau dipecah? Kata Hudzaifah bin Yaman, bahkan dipecah. Ternyata benar. Umar radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan terbunuh oleh orang Khawarij. Semenjak itu darah-darah terus mengalir sampai akhir zaman. Tidak ada yang bisa bendung sudah. Umar pintunya. Orang Khawarij yang memecahnya. Lihat ikhwah, tentang Khawarij ini. Hanya yang menarik, kita baca kesimpulannya saja. Pokok-pokok pemikiran orang Khawarij di halaman 129. Mengkafirkan pelaku dosa besar dan memasukkan pelaku dosa ke dalam orang-orang kafir dalam hal hukum agama, negeri, muamalah dan peperangan. Yang kedua, keluar dan membangkang terhadap pemerintah kaum muslimin, baik dalam bentuk keyakinan maupun dalam bentuk amalan. Perhatikan di sini, ada orang keluar memberontak dalam bentuk perbuatan, tapi ada orang juga keluar memberontak dalam bentuk ceramah-ceramah. Dia tetap masih warga negara itu, tetapi apa ceramahnya? Membuat rakyat dan penguasanya harus berpisah. Ini masuk dalam kategori sifat orang Khawarij. Yang ketiga, keluar dari jamaah kaum muslimin, menyikapi kaum muslimin seperti orang kafir serta menghalalkan darah kaum muslimin. Yang keempat, memalingkan nas-nas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar kepada apa? Mencabut ketaatan dan mengkudeta pemimpin dan pemerintah. Yang kelima, ekstrim dalam memahami nas-nas ancaman. Jadi ada ayat-ayat hadis-hadis yang ancaman. Orang Khawarij sangat pandai menggunakan ayat-ayat hadis ini untuk kemauan mereka. Yang keenam, merasa cukup dengan mengambil keterangan dari Al-Quran dan tidak mau mengambil keterangan dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini kita bisa lanjutkan. Kalaupun mereka mengambil keterangan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tidak mau mengambil keterangan dari para sahabat. Yang ketujuh, tidak menghormati para ulama, bahkan menuduh para ulama sebagai orang-orang yang gampang terpengaruh, menjilat kepada pemerintah dan tuduhan yang semisalnya. Ini terjadi sampai zaman sekarang. Ulama-ulama besar dianggap sebagai apa? Antek-antek pemerintah. Dan pengarang itu langsung menyebutkan ulama-ulama yang diulamakan sekarang yang semisal ini, yang menuduh ulama-ulama besar. Boleh sebutkan di antaranya yang beliau sebutkan di sini, yang tokoh-tokoh besar yang terkenal, di antaranya Sayyid Qutb, Muhammad Surur, Abdurrahman bin Khalid, Salman Al-Auda, Syaf Al-Hawali. Ini disebutkan beberapa, dan memang kitab orang-orang yang disebutkan tadi, yang disebutkan oleh pengarang ini, yang banyak dijadikan pegangan oleh orang-orang yang suka melakukan pengobohan, pemberontakan dan semacam itu. Yang kedelapan, sibuk dengan fitnah, gemar ribut-ribut dan mendalam pada pembahasan-pembahasan yang mereka tidak memiliki keahlian di dalamnya, tanpa ilmu dan hikmah. Dan ini benar. Orang-orang seperti ini, kalau dilihat sikapnya, seperti orang yang hidup matinya memang hanya untuk itu. Tapi ketika ditanya apa dalilnya, pokoknya harus seperti ini. Main pokok-pokok. Ketika ditanya mana ayatnya, mana hadisnya, pokoknya harus seperti ini. Ini kondisi-kondisi orang-orang yang menganggap sebagian besar perkara sebagai ibadah, padahal tidak disyariatkan ibadah hal tersebut. Kita sudah sebutkan tadi hadis Abu Musa al-Ash'ari, bagaimana Khawarij muncul di zamannya Nabi, mulai dari bid'ah kecil. Bid'ah apa? Berzikir berjamaah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Membesar. Sebab yang kecil ini apa? Sudah menyelisihi sahabat. Cara berzikirnya tidak mau mencontoh sahabat. Akhirnya apa? Membesar. Betul-betul tidak mau mengikuti jalannya sahabat, sampai memerangi sahabat. Itu Khawarij. Yang menarik lebih jauh dalam bab ini, pengarang menyebutkan identitas dan ciri kaum Khawarij yang merupakan kesimpulan dari banyak kesimpulan para ulama dari banyak kitab. Kalau itu tadi yang saya baca, yang langsung disebutkan dalam beberapa hadis. Kalau yang ini, identitas dan ciri kaum khawarij yang pengarang sebutkan sampai 32 ciri, ini dari kumpulan tulisan para ulama dulu sampai sekarang. Iya, dari orang khawarij yang ada dulu terus sampai sekarang. Bagaimana ciri-ciri mereka? Yang disebutkan sampai 32. Saya bacakan sebagiannya. Mereka remaja yang masih muda belia. Yang kedua, orang-orang yang berakal pendek. Ketiga, berucap dengan ucapan yang baik, yang kadang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, tetapi tidak memahami maknanya. Yang keempat, keluar dari agama, sebagaimana anak panah menembus sasarannya. Yang kelima, lemah dalam memahami agama. Mereka hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi bacaan mereka tidak masuk ke dalam hati dan kurang mereka pahami. Terus sampai 32, dibaca sendiri nantinya. Baik, bab yang terakhir. Bab yang keempat. Ada catatan saya, catatan penting untuk pengarang sehubungan dengan bab yang ketiga. Bab yang ketiga, hadis-hadis tentang khawarij, ini hendaknya pengarang urai lebih luas, lebih dalam, lebih mudah untuk dipahami. Sebab apa? Pokok memahami peristiwa yang ada sekarang itu, dasar yang paling dasarnya adalah memahami orang khawarij. Sebab yang ada sekarang hanyalah turunannya. Mau tahu bagaimana mereka sebenarnya? Lihat sumbernya yang langsung disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di sana kita bisa melihat secara jelas dari mana sumbernya, bagaimana munculnya, bagaimana dan seterusnya. Yang kedua, catatan terhadap bab yang ketiga ini. Ada ilmu besar. Ada ilmu besar yang muncul dalam ada usaha besar untuk memperbaiki keonaran-keonaran atau munculnya berbagai peristiwa yang menyebabkan darah kaum muslimin teralirkan, atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang itu, kita bisa terapi, perbaiki mereka dengan melihat langsung ciri-ciri ini. Misalnya, ciri yang pertama, mereka adalah remaja yang masih mudah belia. Ini cirinya orang khawarij. Kita bisa berpikir, berarti kondisi remaja yang banyak orang-orang khawarij bergerak di dalamnya, menjerat mereka. Sekarang kita berpikir, dan ini maunya buku ini, bagaimana supaya upaya penrusakan dari orang khawarij itu hilang atau berkurang. Dengan melihat cirinya ini, maka apa? Jalan keluarnya adalah perlu ada perhatian terhadap remaja. Buat bab khusus tentang remaja, kondisi remaja, bagaimana remaja, bagaimana mengarahkan dan semisalnya. Itu adalah apa? Metode tersendiri untuk menyelamatkan seseorang dari fikrah khawarij ini. Jadi apa? Dengan melihat ciri-ciri orang khawarij, itu akan muncul banyak sekali ilmu. Ini di 32. Akan muncul 32 bab yang bisa diurai tersendiri. Untuk menuntaskan permasalahan besar yang ditimbulkan oleh orang-orang khawarij di berbagai negeri ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan kami. Baik, bab yang keempat. Bab yang keempat ini judulnya membingungkan saya. Menyikapi beberapa peristiwa. Menyikapi beberapa peristiwa. Terus bab yang tadi, dua bab sebelumnya, itu menyikapi apa? Peristiwa juga. Tapi isi dari bab ini, justru ini menjadi inti dari buku ini. Ketika antum baca buku ini, apa yang langsung terpikirkan oleh antum? Akan dibahas apa? Peristiwa yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh ISIS, iya, Al-Qaeda dan yang semisal mereka. Itu kan yang terpikirkan, iya. Justru di bab keempat ini baru terbahas secara rinci. Menyikapi peristiwa. Bab pertama, menyikapi peristiwa. Bab kedua, menyikapi peristiwa. Bab ketiga, tentang khawarij, juga untuk menyikapi peristiwa. Sekarang bab keempat, menyikapi peristiwa lagi. Di bab ini, di bab keempat ini, pengarang langsung menyebutkan pembahasan keorganisasiannya Al-Qaeda, pengenalan tentang Boko Haram, pengenalan tentang ISIS, pengenalan tentang Houthi, pemberontak yang ada di Yaman yang sekarang menggiatkan peperangan. Iya, yang sebelum peperangan ini, kelompok Houthi inilah yang menyerang dengan bantuan Iran dan semisal mereka untuk menghancurkan pondok pesantren besar Ahli Sunnah wal Jamaah, pondok Asy-Syeikh Muqbil rahimahullahu taala. Setelah itu mereka semakin besar kepala, akhirnya mau menggulingkan pemerintahan. Ini yang sekarang dihadapi oleh pemerintah Saudi Arabia bersama dengan pemerintah yang berkuasa di Yaman yang berusaha dilengserkan, dan beberapa negara-negara Arab lainnya. Di bab ini pengarang baru mengurai siapa Al-Qaeda, organisasinya Boko Haram, ISIS dan Houthi ini. Kemudian di sini yang menarik, setelah itu pengarang mengatakan, demikian telaah ringkas terhadap beberapa peristiwa penting yang menjadi sumber perhatian pada hari-hari ini. Telah ringkas tentang empat ini. Aksi-aksi teror dan kerusakan sangat banyak. Ada yang jelas dilakukan oleh orang-orang kafir atau terjadi di negeri-negeri kafir. Adapun yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, banyak perkara yang kadang dituduhkan kepada kaum muslimin. Secara umum, aksi-aksi teror dan kerusakan tersebut kembali kepada tiga sebab pokok. Disebutkan tiga. Sebab pertama, kembali kepada pelakunya. Kenapa terjadi teror? Pelakunya yang bermasalah. Yang kedua, kenapa terjadi teror? Sebabnya lingkungannya. Suasana politik, perekonomian, dan kemiskinan dan semacam itu. Yang ketiga, faktor yang di luar. Kenapa terjadi teror di negara itu? Ada musuh negara itu yang melakukan teror. Ini sebab teror ini. Sebutkan oleh pengarang. Tiga sebab utama. Kemudian setelah itu kata pengarang, membahas keadaan setiap kelompok yang muncul atau setiap peristiwa yang terjadi. Kemudian mengurai pemikiran dan membahas hukum gerakan mereka. Ada hal-hal yang tidak mungkin berakhir. Sebab ini berkembang terus. Oleh karena itu, para ulama telah memaparkan dasar-dasar pembahasan yang menjadi sebab penyimpangan sejumlah manusia dari dulu hingga hari ini. Berikut keterangan tentang sumber-sumber pembahasan yang salah dipahami oleh sejumlah manusia sehingga membawa mereka ke berbagai kekeliruan dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Barulah diurai. Jadi jelas sekali. Di bab yang keempat yang kata pengarang judulnya menyikapi beberapa peristiwa, pengarang sebutkan apa? Empat singkat tentang Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS dan Houthi yang ada di Yaman. Iya. Setelah itu apa? Apa yang dia ungkap pengarang selanjutnya? Ingin mengungkap sumber kekeliruan kelompok ini. Kenapa sampai melakukan keonaran? Kenapa sampai menerupahkan darahnya kaum muslimin? Kenapa sampai menegakkan syariat? Sampai apa? Membuat kekhalifaan. Kenapa sampai mereka membuat bayat? Kenapa sampai mengatakan jihad? Iya, mereka anggap jihad. Kenapa sampai melakukan ini penyanderaan dan sebagainya? Kenapa dan kenapa? Apa sebab pikirannya? Ini diungkap oleh pengarang. Makanya saya pikir babnya harusnya sebab-sebab, dasar-dasar atau sumber-sumber kesesatan kelompok-kelompok ini babnya harus berjadi ini. Di sini pengarang menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin besar. Kenapa muncul ISIS? Kenapa ada orang Khawarij? Kenapa muncul yang ada sekarang ini? Yang membuat kodaran. 9 poin pembahasan, di situ terdapat banyak kekeliruan. Satu poin pembahasan di dalamnya terdapat banyak uraian kekeliruan. Dan di sini terdapat, di sini termasuk kecerdasan pengarang ini. Ini rumit mengumpul yang semacam ini. Rumit betul mengumpul yang semacam ini. Dan apa yang disebutkan pengarang ini memang betul-betul luar biasa. Bahwa kalau kita baca ini, kita langsung bisa memahami. Tidak ada satupun kelompok sesat yang semisal ISIS, kecuali pasti kekeliruan pahamnya ada di sini. Dan sekaligus, kalau orang sudah baca ini, orang tahu dan orang tidak akan tertipu. Oh kamu sesat, oh kamu pikiranmu seperti ini. Ini bantahannya. Jadi kalau orang bahas paham ini, dia tidak akan mudah disesatkan oleh orang-orang ISIS, orang-orang pemberontak apa semuanya, orang-orang yang berada melakukan gerakan bawah tanah, tidak akan mudah disesatkan. Kalau orang paham 9 pembahasan ini. Ingat, setiap pembahasan mempunyai apa? Uraian-uraian yang sangat banyak. Setelah 9 pembahasan ini, baru pengarang, masih dalam bab yang sama, baru pengarang menghubungkan antara ISIS, Khawarij, Syiah dan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian dibahas sedikit tentang Syiah. Kemudian hubungan ISIS dengan Al-Qaeda. Selanjutnya ditutup dengan fatwa Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullahu taala tentang ISIS. Dan dalam kitab ini ada beberapa fatwa ulama-ulama besar lainnya, sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang ISIS dan semisal mereka. Baik. Kalau saya sendiri, bagusnya di sini dijadikan jadi bab yang keempat, sejarah singkat dan hubungan kelompok-kelompok yang membuat keonaran di berbagai negeri. Ini dulu. Baru dibahas Tanzim, Boko Haram dan semacamnya dan hubungan mereka. Setelah itu dibuatkan bab khusus yang menjadi inti dari bab. Itu yang 9 itu. Dibuatkan bab tersendiri dia. Sebab-sebab kerancuan pikiran atau dasar-dasar pijakan para teroris atau syubhat-syubhat mereka. Sebab di sini berputar ilmu mereka. Kenapa mereka berjihad? Mereka pakai ayat, pakai hadis. Bagaimana membantahnya? Di sini bisa diurai. Di sini kita bisa lihat uraiannya dan sekaligus bantahannya. Di sini uraiannya dan sekaligus bantahannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan singkat 9 perkara ini. Beberapa kekeliruan dalam memahami makna jihad fi sabilillah. Ini bisa dikatakan dasar yang paling mendasar. Sebab semua yang muncul semuanya atas nama jihad. Tetapi yang lahir apa? Tidak sebagaimana jihadnya para sahabat. Nabi dan bersama para sahabat. Kenapa? Keliru dalam memahami makna jihad. Di sini pengarang, dan ini termasuk pekerjaan yang teramat sulit, tapi pengarang mampu mengungkapnya. Dia urai kekeliruan dalam memahami makna jihad itu berputar pada 7 pembahasan. Yang pertama, anggapan bahwa jihad adalah tujuan utama. Yang kedua, sangkaan bahwa orang kafir boleh diperangi sebelum didakwahi. Yang ketiga, keyakinan bahwa jihad adalah fardu ain. Jangan-jangan sebagian jamaah seperti ini pahamnya. Tapi kalau orang baca ini, lihat keterangan penulis, ternyata salah yang saya pahami. Ternyata jihad itu uraiannya banyak. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kapan fardu ain, kapan ini diurai. Sementara kelompok yang sesat muncul, dia tidak pahami kecuali jihad berperang menghadapi musuh fardu ain saja semuanya. Dengan hukum fardu ain ini, dia tekan setiap orang. Kalau tidak kamu berdosa, dosanya dosa besar dan seterusnya. Kekeliruan yang keempat, anggapan bahwa jihad terbatas hanya memerangi orang kafir. Ini kekeliruan dalam pembahagian jihad. Ketika dikatakan ayo berjihad, ada orang memahami jihad hanya perangi orang kafir. Berarti ketika kita diajak berjihad, perangi orang kafir. Padahal jihad mempunyai uraian pembahagian yang sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada ayat dalam Al-Quran, kita disuruh wajahid, jihadlah, jihadi. Siapa? Disuruh berjihad di Mekah. Disuruh berjihad di Madinah di awal-awal menghadapi orang munafik. Padahal belum ada kewajiban jihad. Tapi ayatnya, ayat berjihad sudah ada. Kewajiban jihad belum ada. Nabi belum berjihad, tapi sudah turun ayat berjihadlah menghadapi orang kafir, orang munafik. Orang yang memahami jihad hanya menghadapi orang kafir dengan berperang, itu susah memahami ayat itu. Apa maknanya ini disuruh berjihad? Sementara ayat ini belum ada peperangan di sini. Sebab jihad hanya bukan hanya jihad berperang. Ada jihad bil ilm, dengan ilmu. Ada jihad dengan hujjah. Di situ pengarang mengurai tingkatan jihad yang beliau ambil dari uraian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Banyak uraian pembahagian jihad sesuai dengan kondisi dan konteksnya. Baik. Kekeliruan yang ke atau pembahasan yang ke-6. Kelima. Pembahasan kelima, kekeliruan memahami ketentuan jihad yang disyariatkan. Di sini termasuk pokok kekeliruan. Apa jihad yang disyariatkan ini? Apa syarat-syaratnya? Banyak sekali orang yang berjihad tidak mau tahu ini. Sebagaimana banyak orang yang sholat tidak mau tahu syarat-syaratnya sholat. Datang ke masjid sholat, kenapa sih begitu? Ini sembahyang wajib menyembahyang. Dia tidak mau tahu bahwa sholatnya, apakah sholatnya sudah sesuai dengan syarat-syarat ketentuannya. Kapan tidak terpenuhi syarat, tidak teranggap sholat. Jihad pun demikian. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, tidak akan teranggap jihad. Dia berubah menjadi jahat. Yang keenam, tidak membedakan antara jihad menyerang dan jihad membela diri. Ini kekeliruan yang sangat besar. Dan kekeliruan ini juga terjadi di zamannya laskar jihad. Kami juga terlibat dulu. Di awal-awal jihad di Ambon, tidak mampu membedakan mana jihad hujum, mana jihad difa, apa ketentuan-ketentuan dari dua jenis jihad ini? Ketika orang tidak mampu memahami ini, maka kacau betul cara berjihadnya. Dia tidak tahu mana salat fardu, mana salat sunnah. Mana yang sunnahnya rawatib, mana yang bukan rawatib. Campur-campur. Salat subuh dilakukan di waktu duhur. Duhur dilakukan di waktu maghrib. Kemudian rawatib duhur dilakukan di waktu subuh. Kacau ini. Sama-sama melakukan sholat, sama bacaannya, tepat bacaannya, tetapi pelaksanaannya salah. Siapa tidak tahu kapan sholat ini dilakukan, bagaimana pelaksanaannya. Ini sama dengan jihad-jihad ini. Dan uraian jihad ini fiqh yang termasuk banyak dilupakan oleh kaum muslimin, bahkan dilupakan oleh orang-orang yang mau berjihad. Imam Samudra dalam bukunya dia urai sedikit tentang jihad. Kacau betul dalam memahami makna jihad. Padahal sudah habis-habisan mau berjihad. Tapi ilmu tentang jihad, la ilaha illallah. Jamaah al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Pembahasan ketujuh. Anggapan bahwa orang kafir hanya satu jenis. Saya komentar yang ini, pembahasan ketujuh ini, mungkin baiknya dimasukkan dalam pembahasan yang kedua yang akan beliau bahas. Baik, jadi saya baca dulu. Kalau ada waktu kita akan urai sedikit demi sedikit hal ini supaya bisa terbaca sembilan ini. Jadi, kenapa banyak orang yang terjatuh? Kenapa muncul yang semacam ini? Di mana pokok kekeliruannya? Ada pada tujuh pembahasan sehubungan dengan apa? Salah paham dalam memahami jihad yang jihad fi sabilillah. Ada tujuh pembahasan kekeliruan di sini. Baik. Sekarang yang kedua. Menjatuhkan vonis kafir. Kafir ko. Kafir. Kamu kafir sudah. Mereka sudah kafir. Mereka sudah keluar dari agama. Ini sebab. Kenapa mereka bunuh? Sebab dianggap sudah kafir. Kenapa dibunuh? Kenapa penguasa itu dibunuh? Kenapa ini dibunuh? Kenapa? Sebab mereka pahamnya sudah kafir. Jadi kenapa terjadi kekacauan itu? Ini. Salah dalam menjatuhkan vonis kafir. Ini tersendiri nih. Poin ini secara tersendiri. Para ulama punya kitab berjilid-jilid membahasnya. Dan banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu. Karena kekeliruan ini. Di sini pengarang memberi ilmu yang sangat penting bagi pembaca sehubungan dengan perkara ini. Hanya agak berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas bentuknya kekeliruan dalam memahami jihad langsung disebutkan kekeliruannya. Iya. Kalau yang kedua ini sebab kekeliruan karena vonis kafir, pengarang justru menempuh kebalikannya. Dasar pijakan supaya kita tidak terjatuh salah dalam memvonis kafir. Dasar pertama, mengkafirkan seorang muslim tanpa penegakan hujjah adalah haram. Pengarang di sini menyebutkan dalil-dalilnya dan sangat kuat. Tidak boleh kafir sementara tidak ada dalilnya. Oh, bahaya, bahaya besar. Bahaya besar. Di antara bahayanya, tapi sangat banyak. Nanti akan jamaah lihat, banyak sekali. Di antara bahayanya, kalau kita bilang kafir, kemudian yang dibilangi kafir tidak kafir, maka kafir itu kembali kepada orang yang mengucapkan. Dasar yang kedua, pengkafiran adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cermati ini. Siapa yang bisa mengkafirkan? Itu hanya Allah dan Rasulnya. Manusia selain Rasulullah SAW tidak boleh mengkafirkan kecuali harus ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Pengkafiran la ilaha illallah perkara besar. Haknya Allah, haknya Rasulullah. Kita manusia yang bodoh, yang hina, mau menyamakan diri dengan Nabi, mau menyamakan diri dengan Allah, bisa juga mengatakan kamu kafir, kamu kafir. Betul-betul takabur jamaah. Yang ketiga, kekafiran itu bercabang-cabang, sedang derajatnya berjenjang-jenjang. Cabang-cabang, derajat berjenjang-jenjang. Derajat kekafiran, ada yang mengeluarkan dari agama, ada yang tidak sampai mengeluarkan dari agama, tapi kafir juga. Dihukumi kafir juga. Ada hadisnya, ada ayatnya tersebut kafir. Tapi bukan kafir yang mengeluarkan dari agama. Ini jenjang-jenjang ini tidak dipahami oleh banyak orang yang terjatuh di sini. Yang keempat, siapa saja, ini kaidah, siapa saja yang keislamannya telah pasti secara meyakinkan, tidak boleh dikafirkan kecuali berdasarkan keterangan yang meyakinkan pula. Siapa yang jelas muslim, maka jangan ada yang coba-coba mengkafirkannya kecuali jelas pula kekafiran yang jelas pula, terang-terangan pula yang nampak dia lakukan, bukan ditakwil-takwil. Dasar yang kelima, kekafiran ada dua macam. Sini banyak orang yang terjatuh sebab dia tidak mempunyai pembahagian. Pukul rata. Kalau dibilang kafir, ya kafir. Kekeliruan besar terjadi karena itu. Dasar yang keenam, hukum terhadap manusia adalah sesuai dengan zahir manusia tersebut. Sedangkan hukum terhadap isi hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyaknya orang menghukumi orang. Orangnya yang nampak bagus, tetapi dia mau menghukumi hatinya orang. Padahal Islam cara berpikirnya, yang hati itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Coba lihat bagaimana Nabi bersikap terhadap orang munafik. Orang munafik sudah turun ayatnya, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik berada pada neraka paling bawah. Sudah turun ayatnya. Dan Nabi sudah tulis, suruh tulis. Sahabat siapa? Hudzaifah bin Yaman. Nama-namanya orang munafik yang berada pada neraka paling bawah. Nabi sudah tahu orangnya, tapi bersamaan dengan itu, bagaimana Nabi menyikapinya? Disikapi seperti orang kafir? Tidak. Sebab orang munafikin menampakkan diri sama dengan orang muslim. Maka sikapi sebagaimana yang nampak. Adapun batinnya, bagaimana mereka menyembunyikan kekafiran? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintah, kata Nabi, untuk membelah hati-hati orang. Dasar ketujuh, tidak boleh mengkafirkan pelaku dosa besar selama dia tidak meyakini kehalalan dosa tersebut. Kadang orang sudah melakukan dosa besar, ini tidak bisa langsung kafir. Nanti bisa kafir ketika ada istihlal, jelas dia halalkan, dianggap ini halal, tidak ada dalam hatinya merasa berdosa, dianggap ini halal, itu baru kafir. Banyak orang tidak, kalau sudah terjatuh langsung kafir. Akhirnya apa? Kalau sudah kafir, apa yang terjadi? Boleh dibunuh. Ini sudah terjadilah kekacauan. Dasar kedelapan, harus dibedakan antara vonis kafir terhadap satu ucapan atau perbuatan dan vonis kafir terhadap orang tertentu. Di sini banyak kekeliruan pula. Mengkafirkan perbuatan ucapan, saya katakan, siapa yang berbuat seperti ini, siapa yang melakukan ini kafir, siapa yang mengucapkan seperti ini kafir. Ini beda ketika saya katakan si Zaid kafir, iaco kafir mi, ibaco kafir mi, iace kafir mi, denganu kafir mi. Ini apa? Hukum muayyan, orang tertentu. itu tidak sama dengan hukum siapa yang melakukan ini, dia telah kafir. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, berdoa ke kuburan, minta kepada kubur, kafir, keluar dari agama. Tapi jangan langsung begitu lihat orang datang ke kuburan, kafir. Itu lain itu. Kalau mau langsung mengkafirkan orangnya, oh, itu harus melihat kaidah selanjutnya. Dasar yang kesembilan, tidak boleh memvonis kafir terhadap orang tertentu kecuali jika syarat-syarat pengkafiran telah terpenuhi. Satu, ada syarat-syarat pengkafiran telah terpenuhi semuanya. Kemudian yang kedua, penghalang-penghalang pengkafiran telah terangkat. Ini saya ungkap sedikit, ini sangat penting, mendasar sekali. 216 syarat-syarat dan penghalang pertama. Orang bisa dikatakan kafir kalau pelaku kekafiran itu telah sampai padanya ilmu, hujjah. Dia punya ilmu, dia punya hujjah bahwa ucapan dan perbuatannya adalah kekafiran. Kalau dia belum tahu, dia melakukan perbuatan kafir. Tapi tidak nesengi, angkana kafir kan? Dia melakukan perbuatan kekafiran, tetapi dia tidak tahu, dia tidak punya ilmu bahwa itu kekafiran. Maka tidak boleh dikafirkan. وَمَا كُنَّ مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبَعَتَ رَسُولًا. Kata Allah, kami tidak akan pernah menyiksa sampai kami mengutus Rasul. Rasul diutus untuk apa? Menyampaikan hujjah. Kalau ada orang melakukan kekafiran sementara dia tidak tahu itu kekafiran, tidak boleh dikafirkan. Sebab tidak terpenuhi syarat pengkafiran. Apa syaratnya? Harus dia ilmui, harus dia paham. Yang kedua, saya persingkat, banyak dalil yang disebutkan. Penghalang kedua, orang itu sengaja mengucapkan kalimat kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran, bukan orang yang tidak sengaja berucap atau berbuat. Harus sengaja. Memang keinginannya. Bukan orang yang tidak sengaja. Bukan orang yang dalam keadaan kondisi tertentu akhirnya terucap. Seperti orang yang kehilangan tunggangan itu ya. Kehilangan tunggangan, hilang bersama dengan barang-barangnya. Begitu datang, ketemu, karena bahagianya, langsung diambil tunggangannya itu dan mengatakan, Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, engkau adalah, Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Ini kalimat kekafiran. Kafir. Tetapi orang ini tidak dikafirkan sebab apa? Dia mengucapkannya bukan dengan kesengajaan. Terucap kalimat kekafiran itu karena apa? Ghalabatul farah, kebahagiaan yang mendominasi akalnya, sehingga itu yang terucap. Tidak boleh dikafirkan. Syarat dan penghalang, ini syarat dan penghalang sekaligus ya. Syarat dan penghalang yang ketiga, ucapan atau perbuatan kekafiran orang itu terjadi dengan pilihan dan kerelaan, bukan dalam kondisi terpaksa. Kalau tadi apa? Dia sadar, dia sengaja. Tidak boleh kalau tidak sadar, tidak sengaja, atau ada kondisi tertentu yang memalingkannya. Nah, yang ketiga, nanti kafir kalau dia ucapkan atau dia lakukan dalam keadaan rela, tidak dipaksa. Kalau dipaksa, lain lagi hukumnya. Seperti yang terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir, dipaksa mengucapkan kekafiran. Dia ucapkan, tetapi beliau tidak kafir, tetap sebagai orang yang hebat keimanannya. Padahal dia ucapkan kekafiran sebab terpaksa. Syarat dan penghalang keempat, ucapan atau perbuatan kekafiran orang itu terjadi tanpa takwil yang diperbolehkan, sedang penghalangnya adalah bila terdapat takwil yang diperbolehkan. Ini yang keempat, yang terakhir. Ada orang melakukan kekafiran tidak dianggap sebagai orang kafir. Kenapa? Sebab dia punya pikiran takwil. Menurut saya ayatnya ini seperti ini. Menurut saya ini begini. Nah, ada takwil dia. Walaupun salah, salah cara pikirnya. Tapi ini bisa menyebabkan, enggak boleh dikafirkan orang itu. Sebab dia punya apa? Cara berpikirannya masih salah. Luruskan dulu itu. Kalau tidak maka belum bisa dikafirkan. Ini disebutkan beberapa dalil di dalamnya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hal yang kedua yang menyebabkan banyak orang yang terjatuh dalam kejadian-kejadian yang mengerikan ini? Apa? Salah dalam memahami pengkafiran ini. Ponis kekafiran. Yang ketiga, bom bunuh diri. Di sini kekeliruan. Kenapa banyak kekacauan? Tidak memahami hakikat bom bunuh diri. Singkatnya di sini, boleh sebutkan fatwa-fatwa ulama-ulama besar lengkap dengan pendalilan-pendalilannya, uraian-uraiannya, bantahan syubhat orang-orang yang melakukan bom bunuh diri dalam bab ini. Yang semua kesimpulannya yang dilakukan oleh orang sekarang yang dinamakan dengan bom syahid adalah bom bunuh diri yang orangnya akan disiksa di hari kiamat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis, orang yang membunuh dirinya dengan cara seperti itu akan disiksa di hari kiamat dengan sebagaimana dia membunuh dirinya. Itu bukan bom syahid, tapi bunuh diri. Baik, hal yang keempat, kenapa sampai orang terjatuh? Al-wala wal-bara yang salah. Wala, kecintaan pembelaan. Bara, kebencian. Ini dua hal yang tidak boleh, tidak harus ada pada setiap muslim. Ada yang kita cintai? Hah? Ada yang kita cintai? Kita cinta Allah. Kalau muslim harus cinta Allah? Harus? Harus benci yang disembah selain Allah? Harus? Harus. Itu wala dan bara. Harus mencintai Nabi? Kalau muslim harus membenci orang yang mengaku Nabi? Hah? Itu muslim. Itu wala dan bara namanya. Setiap muslim pasti punya wala dan bara. Wala dan bara dalam Islam harus karena Allah, karena Allah. Disinilah jenjang agama yang tertinggi. Nabi bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa man an lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak mau memberi juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam kekeliruan besar ini, terjatuh ke dalam kekeliruan besar sebab apa? Salah menempatkan wala dan bara. Boleh sebutkan dalam pembahasan pertama makna wala dan bara serta kedudukannya dalam Islam. Ini harus dipahami. Kapan kita keliru maka akan terjatuh. Yang kedua, kecintaan atau loyalitas kepada orang-orang kafir dalam hal yang merupakan tabiat dan keduniaan kadang tidak dipermasalahkan. Kalau mereka tidak, pokoknya cinta sama orang kafir. Padahal Nabi mencintai pamannya, padahal pamannya masih kafir, musyrik. Yang ketiga, harus dibedakan antara berbuat baik, loyalitas sebatas tabiat dengan wala yang dilarang. Ini termasuk perkara detail. Ini mengingatkan kita dengan poin pertama, membedakan yang hak dan yang batil. Pembedaan loyalitas yang benar itu yang mana? Mana loyalitas ini? Saya kasih contoh singkat. Ini maaf, banyak yang terjatuh di sini. Maaf, banyak yang terjatuh. Beli Coca-Cola boleh? Sebagian orang haram, produknya orang kafir. Dari mana fikih itu? Nabi sampai meninggal, barangnya Nabi masih digadaikan dengan seorang Yahudi. Padahal orang Yahudi di zaman Nabi itu rente, rentenir. Muamalah lain. Jadi bedakan dengan mana bentuk yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang haram, mana yang masih dalam batas dibolehkan. Ya mungkin kalau ya lebih bagus beli produknya orang muslim. Ya mungkin ya. Tapi kami bilang haram beli itu, tidak boleh beli. Mau menjadi Allah dan Rasulnya, membuat syariat, takabur kita. Mau menghalalkan Allah sesuatu yang Allah tidak halalkan, atau mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan, menghalalkan sesuatu yang Nabi tidak halalkan. Dah, atau mengharamkan sesuatu yang Nabi tidak haramkan. La ilaha illallah. Itu pelanggaran yang sangat besar. Yang keempat, keharusan bara terhadap kaum kafir bukan berarti memaksa mereka memeluk Islam. Ini perkara penting. Beliau urai di situ, sangat mendasar. Yang kelima, bara terhadap kaum kafir bukan berarti tidak boleh mengadakan perjanjian dengan kaum kafir. Iya, baik berupa izin hidup di negeri Islam, hubungan kenegaraan, perdamaian ataupun selainnya. Yang keenam, wala terhadap orang kafir adalah hal yang diharamkan. Tetapi para ulama memberi rincian hukum dalam hal ini. Adalah wala, kecintaan terhadap orang kafir, hukumnya kafir akbar, keluar dari agama. Ada kecintaan terhadap orang kafir, hukumnya haram tapi tidak sampai keluar dari agama. Orang-orang yang melakukan peledakan ini dipukul rata, sama semuanya hukumnya. Masuk ke dalam kekafiran. Yang ketujuh, jika berada dalam keadaan terpaksa, seseorang tidak mengapa menampakkan loyalitas secara zahir guna menghindari kejelekan orang-orang kafir. Yang kedelapan, boleh menjalin hubungan dagang, bisnis dan yang semisalnya dengan orang-orang kafir. Ini berhubungan dengan wala dan bara. Sudah berapa? Jihad, fonis kafir, bom bunuh diri, wala bara. Selanjutnya, berhukum dengan hukum selain Allah. Di sini poin penting. Banyak orang yang terjatuh ke dalam gerakan-gerakan mengerikan itu sebab salah dalam memahami makna berhukum dengan hukum selain Allah. Di situ pengarang merinci dan sangat bagus. Tinggal dibaca. Yang selanjutnya, kekeliruan. Ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Di sini sumber kekeliruan. Tidak tahu bagaimana menyikapi pemerintah. Di sini pengarang menyebutkan 8 pembahasan sehubungan dengan taat terhadap pemerintah. Tinggal dibaca. Selanjutnya, kekeliruan yang banyak. Baiat terhadap penguasa. Soal ini kayaknya hampir di semua kelompok. Ada kelompok terang-terangan melakukan pengeboman. Ada kelompok tidak terang-terangan. Tetapi semuanya terjatuh ke dalam baiat. Baiat yang haram. Baiat tidak dibolehkan jamaah. Kecuali hanya kepada orang yang berpuasa. Tidak ada baiat-baiat kepada pimpinan organisasi. Itu adalah cikal bakal untuk melakukan pemberontakan. Keluar dari pemerintahan. Di sini pengarang mengurai. Sangat menarik. Terus. Antara di sini pembahasan yang terakhir, banyak sekali kekeliruan. Tidak mampu membedakan mana negeri muslim, mana negeri kafir. Atau kita urai sebagai catatan bagi pengarang. Tidak mampu membedakan mana negeri aman, mana negeri yang boleh berperang di situ. Mana medan pertempuran, mana yang haram melakukan medan pertempuran di situ. Ini kekeliruan yang banyak. Mana negeri kafir, mana negeri Islam. Ketika orang tidak mampu memahami ini, dia pukul rata. Mau melakukan peperangan di sana, peperangan di sini, sama saja. Yang penting ada orang kafir. Terjadi kekeliruan besar karena kesalahan yang sangat mendasar itu. Ini beberapa kandungan singkat dari kitab ini. Waktu membatasi kita, jamaah. Dan nasihat saya, beli buku ini, kemudian pelajari. Banyak syubhat, kerancuan berpikir mereka kalau kena sama kita, kapan kita tidak punya ilmu, kita akan. Kalau mereka bawa ayat-ayat tentang jihad, kemudian mengambil penafsiran yang salah, yang tidak ditempatkan, kita langsung begini. Cocoki. Ngapana. Langsung dia bilang, benar. Kapan kita mulai? Dan banyak-banyak para pemuda. Tapi kalau orang punya ilmu, saya tahu. Saya sudah puja bawa buku. Dia bicara tentang jihad. Kamu salah di sini. Ayat ini seperti ini. Tafsirnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Dia bicara tentang bom bunuh diri. Keliru besar kamu. Ini dia salahnya. Ini fatwanya ulama-ulama besar. Kamu siapa yang fatwakan? Mana pendalilan? Kita bisa itu. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, larut. Ingat, banyak orang yang disiksa di alam kubur adalah orang-orang yang beragama karena ikut-ikutan. Ketika ditanya, siapa yang kamu sembah, apa agamamu, siapa nabimu, dia hanya mampu menjawab, ha ha, la adri, saya tidak tahu. Sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Saya hanya dengar orang-orang bilang, maka saya bilang sampai kemarin. Saya bilang karena orang-orang bilang. Kulangi rijita wa kana kama ya tuna mikfau. Jangan jamaah. Terakhir, untuk kita seluruhnya, untuk pengarang dan yang berhubungan dengan buku ini, ada metode yang sangat dekat dalam kehidupan kita untuk selamat dari fitnah ini. Metode apa? Kita tahu rukun Islam. Ambil kekuatan rukun Islam untuk menghindarkan diri dari fitnah. Kalau kita tahu, maka sangat praktis untuk menghindarkan diri. Syahadat, orang paham syahadat gampang. Solat, ayo solat. Solat, rukun Islam, ayo. Metode selamat dari fitnah ini dengan cara solat. Ayo, solat. Kalau orang solat apa? Lihat, Nabi. Kalau orang solat, kita doakan sesama muslim. Doakan. Assalamualaikum, muslim ini. Assalamualaikum. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Kita doakan sesama kita, ya. Belum lagi doa-doa lainnya. Banyaknya doa untuk kaum muslimin sesama kita. Coba yakini itu. Saya mendoakan sesama muslim. Itu akan membentuk kekuatan mengasihi sesama muslim. Kalau orang punya itu, tidak mungkin dia mau alirkan darahnya saudaranya. Tidak mungkin dia mau alirkan darahnya saudaranya. Lihat lagi hukum sholat. Nabi bilang dalam sholat, yang paling lembut sikunya, itu yang paling bagus sholatnya. Sebab Nabi suruh sholat lurus, rapatkan saf, rapat siku, rapatkah kaki. Tapi Nabi tetap bilang yang paling lembut itu yang paling baik. Rapatkan tetapi lembut. Tiap konjo kita wah atau nusikui. Jangan lembut. Dalam sholat menghadap Allah dalam suasana jamaah, kita disuruh apa? Memperhatikan saudara kita. Jangan sampai menyakitinya. Dalam hal yang harus dilakukan lagi, harus merapatkan saf, tapi tidak boleh menyakitinya. Kalau orang tertanam ini dalam jiwanya, apakah akan muncul dalam pikiran kita mau menumpahkan darahnya mereka, memisahkannya dengan anak istrinya, memisahkannya dengan masyarakatnya, memisahkannya dengan tempat kerjanya, memisahkannya. Tak mungkin, jemaah. Itu apa? Metode apa? Menghindarkan diri dari fitnah yang semisal ini dengan apa? Kekuatan-kekuatan sholat. Coba kaji di situ. Kekuatan puasa, kekuatan ini. Maka kita akan melihat la ilaha illallah dengan cara berfikir sederhana. Apa yang kita sudah biasa lakukan, kita sudah bisa terhindar dari fitnah. Masalahnya jamaah, banyak kegiatan ibadah kita hanya karena terbiasa, tidak dengan ilmu dan tidak dijiwai. Inilah yang harus kita perbaiki. Ilmui, jiwai, amalkan terus. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ada dalam buku ini. Saya tidak tahu lagi di mana tempatnya. Tapi ada dalam buku ini. Maknanya kata Nabi, yang pertama akan hancur dari jasad kita adalah perut kita. Karena itu, siapa yang bisa mati dalam keadaan tidak memasukkan dalam perutnya kecuali yang halal, maka lakukanlah. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang bisa mati dalam keadaan tangannya selamat, walaupun segenggam darah kaum muslimin, tangannya selamat dari darah, maka lakukan. Sebab itulah yang paling menjamin keselamatan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah darah. Ada juga hadis yang pertama diperiksa solat. Dua-duanya benar. Yang berhubungan dengan Allah, solat yang pertama. Tapi yang berhubungan dengan sesama manusia, tentang darah. janganlah menjadi orang yang mengalirkan darah walaupun setetes, apalagi segenggam, apalagi menyebabkan wafatnya kaum muslimin. Kalau mau mengalirkan darah, jadilah donatur PMI. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.